Asma, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari beberapa ayat dari surat Luqman, yang itu merupakan wasiat-wasiat Luqmanul Hakim kepada putranya. Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu wasiat yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai putraku, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau berbuat syirik, karena sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar merupakan kezaliman yang terbesar. Kemudian berikutnya, Allah sebutkan tentang hak kedua orang tua. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami wasiatkan kepada manusia tentang kedua orang tuanya. Setelah Allah sebutkan melalui wasiat Luqman tentang hak Allah, maka yaitu hak untuk diibadai dan tidak boleh disekutukan, karena larangan ucapan la tusyrik billah, jangan engkau menyekutukan Allah, konsekuensinya adalah perintah untuk beribadah kepada Allah satu-satunya. Setelah Allah sebutkan tentang haknya, yaitu hak untuk diibadai, maka Allah sebutkan berikutnya hak kedua orang tua. Dan ini banyak dalam Al-Quran, ketika Allah sebutkan hak Allah, ketika Allah sebutkan perintah untuk bertauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala satu-satunya, diiringi dengan hak kedua orang tua. Ya. Di antaranya di surat An-Nisa, wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Allah gandengkan di banyak ayat dalam Al-Quran antara hak Allah, kemudian berikutnya hak kedua orang tua. Kenapa? Menunjukkan betapa besar dan betapa penting hak kedua orang tua yang wajib bagi setiap anak untuk menunaikan hak tersebut. Maka di sini Allah berfirman, wa wassainal insan, maka kami wasiatkan, kami perintahkan manusia, biwalidayhi, tentang kedua orang tuanya. Kenapa? Ada apa dengan kedua orang tua? Allah sebutkan satu di antara jasa besar orang tua. Dalam hal ini ibu. Hamalathu ummuhu. Ibunya telah mengandung dia. Ini jasa besar. yang tidak mampu seorang anak membalasnya. Wahnan ala wahnin. Dan kita dengan mengandung, tidak mengandung begitu saja. Namun, keletihan di atas keletihan. Capek, susah payah. Ya. Bahkan tidak sedikit dari orang tua, dari ibu itu yang mengharuskan untuk istirahat total. Tidak memungkinkan dan tidak mampu fisiknya melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Karena tenaganya berkurang. Kemampuannya berkurang. Betapa benar-benar wahnan ala wahnin. Keletihan di atas keletihan, kecapean di atas kecapean, masyakkah di atas masyakkah. Dan sangat berat. Wa fisaluhu fi amaini. Yang kemudian dia menyapihnya ketika 2 tahun. Artinya pekerjaan ibu sejak si bayi ini masih dalam kandungan sudah benar-benar menyita tenaga, pikiran, waktu dari sang ibu. Demikian pula berikutnya adalah pedihnya ketika melahirkan. Berikutnya, susahnya sang ibu ketika harus mengasuh, mendidik, menyusui, merawat Anda yang saat itu masih bayi. Anda yang saat itu masih belum mampu apa-apa. Sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tua. Maka apa wasiat Allah kepada kedua orang tua ini? Terkait dengan hak kedua orang tua ini, anishkurli wali walidayka. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku. Dan itu nikmat dari Allah Ta'ala. Allah mentarbiah Anda. Mendidik Anda. Sejak Anda dalam kondisi, dari kondisi tidak ada, menjadi ada. Keberadaan Anda saat itu lemah. Allah jadikan kuat. Allah berikan kekuatan sedikit demi sedikit. Kondisi Anda saat itu sangat membutuhkan bantuan. Butuh makanan, butuh asupan. Allah beri tarbiyah. Jismiyah. Tarbiyah dalam bentuk jism. Fisik Anda dibesarkan, dikuatkan sedikit demi sedikit. Dirawat sedikit demi sedikit. Sehingga dari kecil terus tumbuh menjadi besar. Tumbuh menjadi besar. Dari lemah tumbuh sedikit demi sedikit menjadi kuat. Dari tidak bisa tumbuh terus sedikit demi sedikit. Mampu begini, bisa seperti itu terus. Tarbiyah jasadiyah, tarbiyah jismiyah, tarbiyah zahirah. Yang kemudian juga Allah pilih beberapa hamba adanya tarbiyah imaniyah, qalbiyah. Allah berikan iman, Allah berikan hidayah kepadanya. Sehingga kalbunya menerima al-iman, menerima tauhid, kokoh di atasnya. Memahami risalah an-nubuwah. Tarbiyah ruhiyah imaniyah. Maka bersyukurlah kamu kepada aku. Yang berbagai nikmat ini diberikan oleh Allah Ta'ala. Dalam rangka tarbiyah jasadiyah dan tarbiyah ruhiyah. Allah berikan berbagai fasilitas. Allah berikan berbagai nikmat. Di samping Allah berikan kemampuan padanya untuk mencerna. Berupa kemampuan pandangan, penglihatan, dan kemampuan berupa kalbu yang bisa memahami itu semua. Nikmat besar. Maka anishkurli wali walidayka. Dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. yang telah memiliki jasa yang sangat besar, yang kamu tidak akan mampu membalasnya, membalas jasa tersebut. Jika kalian tidak bisa menegakkan wasiat ini, kalian tidak mau bersyukur kepada Allah Ta'ala, tidak mau bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua, maka wa ilayyal masir, ingatlah, hanya kepadaku saja tempat kembali. Wa ilayyal masir, hanya kepadakulah tempat kembali. Ini berita mengandung ancaman. Mengandung ancaman. Allah beritakan bahwa hanya kepada Allah saja tempat kembali. Apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian lakukan, bagaimanapun kalian bertindak, kalian berbuat, apapun yang kalian miliki, bagaimanapun kedudukan kalian, maka hanya kepada Allah sajalah tempat kembali. Kemanapun kalian pergi, dimanapun Anda tinggal, hanya kepada Allah tempat kembali. Yang berarti apa? Allah akan melakukan perhitungan. Allah akan menegakkan hisab atas berbagai yang kalian perbuat di dunia ini. Termasuk akan Allah minta pertanggungjawaban apakah engkau bersyukur kepadanya, menunaikan perintah ini ataukah tidak. Demikian pula apakah engkau bersyukur kepada kedua orang tua ataukah tidak. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, berita ini wa ilayyal masir mengandung ancaman. Mengandung ancaman. Kemanapun Anda pergi, dimanapun Anda berada, hanya kepadanya pasti kembali. Berarti Allah akan tanya itu semua. Allah akan mintai pertanggung jawaban. Kemudian Allah mengingatkan prinsip yang sangat penting. Betapapun besar atau seberapa besar pun hak kedua orang tua, maka hak kedua orang tua dibatasi oleh hak Allah. Maka Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila kedua orang tuamu memaksamu, memerintahkan engkau dengan paksa agar engkau menyekutukan aku, berbuat syirik kepadaku, ma laisa laka bihi ilmun, perbuatan syirik ini adalah perbuatan yang engkau tidak memiliki dasar ilmunya. Tidak ada dasar ilmu apapun yang membolehkan atau membenarkan kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Tidak ada dalil dan hujjah apapun yang menunjukkan bahwa syirik kepada Allah perbuatan yang boleh. Tidak ada. Ya? Apabila kalian diperintah seperti ini, fala tuti'huma, jangan engkau taati kedua orang tua. Karena ketaatan kepada manusia, kepada makhluk, sebesar apapun kedudukannya, sebanyak apapun jasa dia kepada kita, sehebat apapun kebaikan dia, maka tetap hak dia dibatasi oleh hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kaidah yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk. Dalam perkara yang bermaksiat kepada al-khaliq. apabila dia memerintahkan kepada kita suatu perbuatan yang perbuatan itu bermaksiat kepada Al-Khaliq, maka makhluk, maka manusia, siapapun dia, tidak boleh ditaati. Tidak boleh dituruti perintah. Termasuk kedua orang tua. Maka Allah ingatkan, kalau keduanya memaksamu untuk berbuat syirik, maka jangan kamu taati kedua orang tua. Perhatikan di sini, Allah katakan, jangan kamu taati. Allah tidak mengatakan, fa'uqhuma, maka durhagai kedua orang tuamu. Tidak. Apabila kedua orang tuamu memerintahkan berbuat syirik, maka jangan kamu taati. Allah tidak mengatakan, jangan kamu durhagai. Tapi jangan kamu taati. Artinya apa? Jangan kamu taati perintah itu. Adapun yang lain, perintah-perintah yang lainnya, yang bukan perintah maksiat, tetap kamu taati. Yang tidak taati adalah perintah maksiat saja. Sehingga tetap tidak boleh durhaka. Meskipun kedua orang tua terjatuh kepada kekufuran sekalipun. Maka Allah lanjutkan, Allah perjelas dengan firman-Nya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan tetaplah bergaul, bermuamalah dengannya di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Meskipun orang tuamu terjatuh kepada kekufuran. Meskipun kedua orang tuamu terjatuh kepada kekafiran. Bukan berarti haknya kemudian gugur. Bukan berarti kewajiban untuk berbakti dan berbuat baik kepadanya gugur. Maka Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi rahimahullah hafizahullah mengatakan, fahaqqul walidain la yasqut walau waqa'a fi bid'atin walau waqa'a fi syirki. Maka hak kedua orang tua tidaklah gugur. Meskipun keduanya jatuh kepada bid'ah. Meskipun keduanya jatuh kepada kesyirikan. Tidak gugur. Mereka tetap berhak untuk kita hormati dan untuk kita taati. Seorang anak tetap wajib berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ تُسَاحِبْهُمَا Antu sahibahuma fid dunya ma'rufa. Maka wajib, tetap harus engkau berhubungan, bermuamalah dengan kedua orang tua di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Ya. Maka ini penting, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kedua orang tua kita, ya, walaupun mereka banyak berbuat salah, jatuh di banyak maksiat misalnya, jangankan sekedar maksiat biasa, sampai kepada orang tua berstatus kafir sekalipun, hak kedua orang tua terhadap anak tidak gugur. Anak tetap wajib mentaatinya dalam perintah-perintah yang bukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Sehingga apabila mereka butuh sesuatu, wajib bagi kita untuk melayaninya. Tetap wajib, meskipun dia kafir. Apabila dia minta sesuatu, kita beri apa yang dia minta selama kita mampu dan bukan maksiat. Meskipun dia kafir. Apalagi orang tua yang masih muslim. Ayah ibunya masih muslim. Maka dia sangat-sangat berhak untuk mendapatkan al-ihsan dari putranya. Apa al-ihsan? Ucapan yang baik, ucapan yang lembut, ketaatan terhadap perintahnya, melayani kebutuhan-kebutuhannya, tidak menghardiknya, tidak mencelanya. Bil khusus kalau keduanya dalam kondisi sakit, bil khusus ketika keduanya di usia yang telah lanjut, maka kita perhatikan. Hadzal ihsan kepada kedua orang tua. Namun orang tua yang kafir atau orang tua yang memerintahkan kita berbuat kekufuran atau berbuat maksiat, jangan ditaati perintahnya. Perintah itu saja yang tidak ditaati. Ada perintah lain yang lainnya yang bukan maksiat, kita tetap taati. Kemudian Allah ingatkan pada lanjutan ayatnya, wattabi' sabila man anaba ilayya. Jangan kamu ikuti orang tua yang kafir tadi. Jangan. Namun tetap ikuti jalannya orang-orang yang kembali kepadaku. Yaitu jalan orang-orang yang menegakkan dan menunaikan hak-hak Allah. Dan juga hak-hak makhluk yang memang wajib dia tunaikan. Ini yang kamu ikuti. Dan pihak atau orang yang paling utama masuk ke dalam ayat ini, orang-orang yang memiliki sifat anaba ilayya, senantiasa kembali kepada Allah, bersegera memenuhi panggilan-panggilan Allah, bersegera dalam memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak manusia yang lainnya, itu adalah para sahabat Rasul, para sahabat Nabi. Maka ikuti jalan mereka. Pihak yang terbesar untuk masuk dalam ayat ini adalah para salafun as-salih. Maka ikutilah jalan mereka. Perintah dari Allah Ta'ala untuk meneladani as-salihin, al-muttaqin, orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Ta'ala. Thumma ilayya marji'ukum faunambi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian hanya kepadaku sajalah tempat kembali kalian, dan aku akan beritakan kepada kalian tentang apa yang dulu kalian kerjakan. Ini pun berita yang mengandung ancaman. Ya. Apabila kalian tahu bahwa pasti setiap manusia itu akan kembali kepada Allah, maka hati-hati. Allah pasti akan memintai pertanggung jawaban segala yang kita perbuat selama di dunia. Allah berfirman di ayat atau di surat Al-A'raf, "Falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin falanqussanna 'alaihim bi'ilmin wama kunna ghaibin." Yang Allah pasti akan bertanya kepada setiap makhluk. Falanas'alanna, dan sungguh-sungguh kami akan bertanya, alladzina ursila ilaihim, orang-orang yang kami utus kepada mereka. Walanas'alannal mursalin, dan pasti akan kami tanya setiap rasul, apakah risalah tersampaikan kepada umat? Akan aku tanya. Rasulnya aja Allah tanya, apalagi umat yang menjadi pihak yang didakwai. Falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin, dan kami akan kisahkan kepada mereka dengan ilmu segala yang dulu pernah mereka berbuat di dunia, yang sangat-sangat besar si pelakunya sudah lupa. Makanya Allah katakan di firman yang lain, ahsahullahu wa nasu. Allah hitung semua perbuatan dan amal-amal mereka. Ada hitungannya. Satu persatu, detail, tidak ada yang terluput. Wa nasu, sementara mereka sudah lupa. Lupa kalau ini saya pernah ngomong ini, lupa saya pernah berucap ini, lupa saya pernah melakukan ini. Kita aja di sini, apa yang kita lakukan sejak bangun tidur tadi? Enggak semuanya ingat. Apabila kita disuruh nyebutkan satu persatu niscaya sekian perbuatan kita terlewatkan dari menyebutkannya. Iya. Apalagi perbuatan yang terjadi 5 hari yang lalu, 1 bulan yang lalu. Apalagi yang 10 tahun yang lalu ya. Kamu kan dulu pernah janji kepada saya. Begini, begini, begini. Oh ya, lupa. Sama orang, kamu dulu kita pernah ketemu. Oh ya, lupa. Namun Allah hitung itu semua. Tidak ada satupun yang terluput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah tegaskan, falanaqusanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Dan tidak ada satupun yang luput dari kami. Terlewat dari kami. Maka dan sekaligus ini pun menunjukkan kepada kita, thumma ilayya marju'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun, menunjukkan kepada kita tentang ilmu Allah yang sangat luas, yang tidak mungkin dan tidak akan ada satupun di alam ini sekecil apapun dia yang akan terluput dari ilmu Allah Subhanahu. Maka ini merupakan ilmu bagi kita, sekaligus merupakan penanaman keimanan bagi kita, akidah bagi kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha luas ilmunya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang terluput di dunia ini, baik itu kejadian-kejadian di alam maupun perbuatan-perbuatan manusia. Tidak ada yang luput. Sehingga kita jangan merasa bahwa kita ini lepas dari tanggung jawab. Lepas dari hisab yang akan Allah tegakkan di akhirat kelak. Maka perhatikan dan kontrol baik-baik segala ucapan dan perbuatan-perbuatan kita. Kenapa? Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban sekecil apapun. Tidak akan luput dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini pelajaran kita di pagi hari ini. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك.